aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka selalu diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah wa yudhil falahadiyalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdata bil lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kita ketemu lagi dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan harapan kami seperti biasa, selalu kebaikan untuk Anda semua. Dan semoga Allah memberikan selalu petunjuknya dalam kehidupan ini. Dan jangan lupa untuk kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Begitu juga salawat dan salam kita curahkan ke haribah Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, juga insyaallah kita umat-Nya yang setia mengikuti ajaran. Pemirsa TVRI yang dimuliakan, hari ini kita akan membahas tentang masalah melatih diri dalam berzikir. Mungkin sebagian di antara kita atau mungkin semuanya sudah memahami apa itu arti dari zikir. Tidak lain adalah mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Tetapi bagaimana uraian lengkapnya? Bersama kami sudah ada narasumber Bapak Ustadz Haji Murtazam, jauh-jauh dari Bandung. Langsung kita jumpai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Teh Leli. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bisa ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah. Dan juga bersama kami ada ibu-ibu dari jamaah Masjid Besar Parongpong, Bandung Barat, Lembang. Yang sebelah mana? Sebelah sini ya. Assalamualaikum ibu. Kabarnya sehat ya? Jam sabaraha dari Bandung? Jam 11:30, Masya Allah. Nggak ngantuk tapi ya. Dan juga ada ibu-ibu dari Masjid Agung, Kota Cimahi. Nih, kalau sebelah itu bahasa Sundanya naon? Pelebah. Ibu, assalamualaikum. Apa kabar ibu? Baik, sama jam 11:30 juga ya dari Bandung. Mudah-mudahan jangan tunduh nanti ya kalau Ustadz lagi menjelaskan. Baik, saudara-saudaraku yang ada di manapun berada, Anda juga bisa bergabung di line telepon 574-3476 atau juga Anda bisa ke 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Sekali lagi, tema kita adalah tentang masalah melatih diri dalam berzikir. Karena mungkin ini juga ada kelanjutannya dari pembahasan kita pada episode yang lalu ya. Bagaimana cara mensikapi diri dalam menghadapi musibah. Dan sekarang kelanjutannya mungkin bekal dari mensikapi diri dalam menghadapi musibah adalah salah satunya berzikir gitu ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hanya dengan karunia Allah dan izin Allah, walaupun kita jauh dari Bandung, tapi Allah memberikan satu kesempatan kepada kita bahwa kita bisa bersilaturahmi, yang intinya adalah kita mudah-mudahan menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang keduanya bahwa janganlah kita kecil hati. Sebab dalam keterangan besar kecilnya pahala tergantung besar kecilnya pengorbanan kita. Maka dikala kita banyak pengorbanan, entah itu dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran, itu sudah merupakan daripada bentuk kenyataan dan fakta kita berzikir kepada Allah. Karena zikir bukan hanya dengan lisan. Yang pertama adalah zikir lisan, yaitu zikir dengan lisan. Yang kedua zikir qalbi, yaitu zikir dengan hati. Lantas yang ketiga zikir amal, yaitu dengan perbuatan. Berarti datang kita dari jauh-jauh, yang dari Cimahi, yang dari Bandung Barat, itu merupakan satu alat bukti kita berzikir kepada Allah dengan perbuatan. Lantas yang kedua sedekah. Kita sudah mengorbankan, menyisihkan hartanya, mendermakan daripada hartanya untuk sampai ke Bandung, untuk sampai ke Jakarta, ke TVRI. Ini pun merupakan satu bukti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu yang hadir dan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Amin. Lantas selanjutnya kita menyikapi daripada musibah. Nah, inilah cara kita yang paling utama. Sebab dikala kita punya musibah, kalau kita melupakan Allah, tidak mengingat kepada Allah, maka musibah itu jelas akan sia-sia. Intinya bahwa hidup kita tidak akan punya nilai ibadah daripada musibah itu. Tapi dikala kita punya musibah, lantas kita berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah, entah itu yang namanya Asmaul Husna, atau dengan menyebut nama Allah dengan kalimat tasbih, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu ada satu kontak batin. Sebab ala bidzikrillahi tatmainul qulub, akan datang ketenangan kepada kita jikalau kita mengingat kepada Allah. Sebab yang namanya tenang, yang namanya tentram, itu makanan hati. Sedangkan yang menciptakan hati adalah Allah, yang membolak-balikkan adalah Allah. Bagaimana kita akan punya ketenangan hati jikalau kita melupakan Allah yang menggenggam hati kita? Maka pantas kata Allah, jikalau kamu punya musibah apapun bentuknya, musibah ekonomi, musibah yang namanya harta, musibah yang namanya didolimi, atau musibah kita terfitnah orang, maka kata Allah, kembalikanlah kepada kami. Kalau kita membalas dengan adanya yaitu musibah, dengan adanya yaitu apa, orang yang dolim, dendam, maka tidak akan punya nilai pahala oleh Allah. Maka berbahagialah bagi siapapun mungkin di Indonesia ini yang sedang mendengarkan, yang sedang melihat, yaitu yang sedang terkena dihina orang, yang sedang terdolimi, yang sedang teraniaya. Sebab dalam keterangan, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qauli illa man dulima wa kana Allahu samian alima. Minal qauli, ucapan yang akan didengar oleh Allah adalah ucapan yang terdolimi. Tapi jangan sekali-kali ingin membalas Ya. Apalagi dendam. Ya. Tapi ingat yang pertama adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, harus mengembalikannya kepada Allah karena musibah yakin sudah disuruh dan diperintahkan oleh Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka akan timbul kita melatih diri dalam berzikir. Ya. Sebab jikalau kita jalan enak lurus, itu biasanya kebablasan, ngantuk, betul, akhirnya celaka mobilnya. Nah, kalau kita hidup seneng terus, itu rata-rata lupa kepada Allah yang menciptakan kehidupannya. Tapi kalau kita punya musibah, ya hitung-hitung polisi tidurlah, jelek dah. Tapi untuk mengingatkan mungkin kita ada musibah sebagai bentuk kasih sayang Allah, ya, supaya kita jangan melupakan Allah dengan melatih berzikir. Jadi satu perbuatan, satu ucapan yang dilakukan lebih daripada satu kali akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa akan jadi sifat. Kalau sudah jadi sifat akan jadi adat. Kalau sudah jadi adat akan jadi watak. Dan kalau sudah jadi watak akan jadi pribadi. Maka ada sesuatu yang tertinggal jikalau dia tidak berzikir satu kali pun. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Sudah kebiasaan dan kepribadian. Maka tanpa tidak mungkin akan tumbuh kepribadian kita senang berzikir jikalau kita tidak mau berlatih. Maka kalau ada musibah itu merupakan untuk latihan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dulu. Nah, Ustaz, kaitan tadi bahwa ayolah bagi orang yang mungkin sedang punya musibah, iya, sedang gundah, sedang resah, maka mari berzikir. Apakah ini berarti bahwa sesungguhnya perilaku berzikir itu memang hanya begitu syahdu bagi mereka yang sedang dalam musibah? Sebenarnya ada musibah yang bentuknya adalah ujian, kan? Ya. Yang kedua, musibah itu bentuknya merupakan peringatan. Dan bisa jadi musibah itu pun merupakan hukuman. Gitu, azab gitu. Jadi intinya jikalau kita ujian itu musibah yang datang kepada kita, jikalau kita ingin lulus, berarti harus mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan dikir. Cuman orang jangan salah paham dengan menyikapi daripada dikir. Banyak orang yang mengartikan dikir itu adalah ingat saja. Iya, maksudnya kalau lagi punya musibah baru dikir, gitu. Iya. Lantas yang keduanya, dikala dia punya musibah, lantas mengartikan dikirnya itu hanya sebatas lisan. Padahal dikir yang paling utama dan dikir yang paling terbaik adalah lewat sholat. Jadi sholat merupakan satu bukti dikir dengan perbuatan. Jikalau kita musibahnya penyakit, sholat itu sebagai bukti adalah obat. Inna sholati sifaun. Sesungguhnya sholat itu adalah obat. Lantas yang kedua, jikalau kita musibahnya adalah ekonomi, atau mungkin musibahnya kita rumah tangga, kata Allah wastainu bisabri wassalah, dengan sholat lagi. Maka dikir yang terbaik adalah sholat. Maka jangan sekali-kali mengartikan dikir hanya sebatas lisan. Tapi sholat ditinggalkan. Pandai dia membacakan tasbih, pandai dia membacakan ayat suci Al-Quran, pandai dia membacakan Asmaul Husna, tapi kok sholatnya ditinggalkan. Kan itu istilah bahasa Jakartanya, Jaka sembung naik oplet, menyambung pret. Jadi sholat harus kita utamakan. Maka dikir yang terbaik yang kedua adalah dengan sholat. Lagi-lagi, dikir yang pertama yaitu dengan lisan. Biasakan jaga lisan kita, jangan kotor. Jaga lisan kita, jangan ingin membalas jikalau kita terdolimi orang lain. Jaga lisan kita jikalau kita sedang terkena musibah, yaitu dari kata-kata yang merendahkan orang lain. Itu kebanyakan kebablasan. Malahan timbulnya ngerundel. Itu ya Allah, mani teng-tengen, gitu. Mani kabina-bina, gitu. Nah, itulah, padahal siapa tahu di balik itu musibah ada hikmah. Betul. Maka kita harus berserah diri kepada Allah melewati dikir dengan perbuatan yaitu sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah bagi orang yang beriman, yaitu orang yang mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Maka yang kedua, jikalau kita dalam keadaan yaitu musibah, kita jangan sekali-kali out control, harus tetap dalam koridor iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan banyak yang intinya akhirnya ngambil tambang kan, bunuh diri. Lantas kereta api. Nah, kenapa? Karena keimanannya itu. Jadi ulangi lagi, yang pertama dikir dengan lisan, lantas yang kedua dikir dengan hati yang ketiga dikir dengan perbuatan, yaitu dengan sholat, dengan sedekah. Perbanyaklah. Ya. Apalagi di bulan Muharram ini adalah keajaiban-keajaiban, keistimewaan-keistimewaan Muharram itu akan diperlihatkan oleh Allah. Jikalau kita benar-benar ingin mengharapkan dari keistimewaan dan keajaiban Muharram. Ustaz, melatih diri dalam berzikir. Kalau sesuatu perbuatan kan tadi dikatakan dengan lisan, dengan qalb dan dengan amal. Amal tidak kalah pentingnya karena memang ini adalah gambaran dari perilaku seseorang. Jikalau akhlaknya baik, maka tentunya itu adalah zikir yang baik. Gitu kan. Lalu bagaimana dengan peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan orang? Apakah ini menandakan bahwa si A kok akhlaknya begini, si B kok begini? Berarti menandakan bahwa zikirnya tidak betul dalam amal gitu. Iya, ini maksudnya. Jadi zikir itu sebagai satu bukti bahwa kita bertauhid kepada Allah. Sebab jikalau banyak orang terkena musibah dan masalah, itu kalau dia tidak ingat kepada Allah, larinya bukan kepada Allah. Banyak yang lari kepada kemusyrikan syaitan, ya? Nah akhirnya dia sudah terkena musibah, lantas dia musyrik. Berarti kan double tuh dosanya itu. Lantas yang keduanya kerugian bagi dirinya, syakyun fid dunya wa syakyun fil akhirah. Jadi dirinya akan mendapatkan kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Dunia mungkin hanya sementara lah. Kalau kita hidupnya hanya 40 tahun, berarti cuma 40 tahun sebatas kesengsaraannya. Tapi coba untuk akhirat nanti, itu akan lebih panjang selama-lamanya. Maka kepada siapapun yang sedang memperlihatkan atau mendengarkan acara ini, kalau yang sedang terkena musibah apapun musibahnya, yang sedang terkena penyakit apapun penyakitnya, hanya satu-satunya dengan zikir kepada Allah, melatih diri lewat sholat, maka sholat itulah sebagai solusi akan bisa menjadi jalan pertolongan Allah kepada kita. Baik pemirsa, silakan Anda bergabung sama kami di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, atau Anda di luar Jakarta silakan 021 574 3478. Bahasan kita ini sangat menarik ya, tentang masalah melatih diri dalam berzikir. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Haji Multazam, bahwa coba jadikan zikir itu sebagai sebuah aktivitas kehidupan sehari-hari, sehingga itu menjadi sebuah bentuk kepribadian. Jikalau kita lengah saja atau mungkin lupa melakukan zikir, maka akan terasa ada yang hilang atau ada yang kurang gitu ya. Ustaz, gini, jikalau kita punya suatu permasalahan, lantas kita keluar atau melupakan Allah, itu permasalahan itu akan nambah. Iya, malah sepertinya tambah berat. Gitu ya. Jadi ada satu sikap yang tidak ada nilai plus di hadapan Allah gitu. Ada lagi, ada pemirsa sudah gabung, kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Saya hamba Allah, Bu. Ya baik, Bapak agak dikeraskan suaranya biar kita dengar dengan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Multazam. Iya, Bapak di mana? Saya di Jakarta Selatan, Pak Multazam. Di Jakarta Selatan, silakan Pak. Ya, sesungguhnya apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar terjadi pada diri saya. Dan saya baru saja mengalami operasi. Dan apa yang Pak Kiai Haji sampaikan, barusan Pak Ustaz sampaikan itu sesungguhnya menjadi hikmah buat saya. Bahwa memang kalau boleh sedikit saya sampaikan bahwa ketika beberapa hari memang saya melalaikan seperti yang Pak Ustaz sampaikan, bahwa berzikir itu bukan hanya lisan, sedekah dan lain sebagainya, juga yang penting adalah menegakkan sholat. Memang ketika saya akan melakukan operasi itu, dan saya baru teringat bahwa saya ujian ini saya dapatkan karena mungkin saya pernah menzolimi orang, keluarga, anak dan istri. Dan memang itu saya banyak-banyak dari apa yang Ustaz sampaikan barusan. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak dari Jakarta Selatan. Yang mungkin beliau tidak mau menyebutkan namanya, tidak masalah. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan bahwa beliau sudah memastikan ada kebenaran dalam berzikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Haji Yori bin Lili. Pak Haji Yori, apa kabar? Khair. Ya, saya silakan, menurut silakan. Saya zikrullah itu mengingat kepada Allah adalah mengingat kepada pandangan hidup kita, falsafah hidup kita, ideologi kita, tauhid. Jadi berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah itu yang namanya zikir. Tapi juga zikir sehari-hari dengan lisan seperti mengisi waktu kita seperti waktu dari Jeddah ke Mekah kita mengisi dengan labbaik Allahumma labbaik itu mungkin bisa dilakukan juga bukan pada waktu hanya ke Mekah saja, pada waktu berhaji saja, bukan pada waktu ke Arafah atau Mina, mungkin bisa dilakukan kemanapun ditujukan perbuatan kita untuk karena Allah. Jadi mungkin itu bisa menyemangati bagi mereka-mereka yang untuk berniat untuk haji atau sudah pulang haji juga terus mempraktekkan itu dengan labbaik Allahumma labbaik kemanapun tujuannya asal untuk Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi zikir kapan saja, di mana saja. Baik, silakan ada lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Satu. Iya, Bapak dengan siapa dari mana? Dengan Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang dari Cianjur. Silakan, Pak. Ustaz. Iya, Pak Dadang. Assalamualaikum. Salam. Menarik sekali nih, Ustaz. Ustaz, kalau Al-Quran itu disebut juga kan Al-Dikro, peringatan. Iya. Di dalam Al-Qur'an surah Thoha wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nasuru yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang lengah berzikir kepada Allah, maka akan diberi kehidupan yang rumit gitu, yang rumit. Sayang sekali Pak Dadang terputus, nanti kalau mau gabung lagi silahkan ya. Baik, ibu-ibu yang dari Cimahi, kita jawab dulu aja ya. Kita jawab dulu, jawab dulu aja. Oke, baik deh, nanti kita season kedua ini ya. Iya, baik. Dari hamba Allah di Jakarta Selatan, beliau sudah membuktikan bahwa memang zikir merupakan satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Apalagi ketika beliau mau melaksanakan operasi, mungkin mengalami sakit apa kita tidak tahu, tadi beliau tidak menyatakan. Pada akhirnya beliau ingat zikir tersebut dan akhirnya memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kemudian Pak Haji Yori di Tebet, zikir semestinya di mana saja dan kapan saja. Tetapi seharusnya bagaimana ini bisa dilakukan gitu, seharusnya. Pak Dadang tadi sempat terputus. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah, justru jikalau kita melihat daripada bentuk musibah yang kita alami, entah itu bentuk penyakit, entah itu bentuk problem rumah tangga ataupun problemnya tentang orang yang zalim, tapi kalau kita menjauh daripada Allah, berarti kita sudah menjauh dari harapan kita akan ditolong oleh Allah. Karena yang maha menolong adalah Allah. Jikalau kita sakit, yang maha menyembuhkan adalah Allah. Lantas jikalau kita adalah yang dolim, yang menyolehkan, yang memberikan hidayah adalah Allah. Tapi kok kenapa kita lari daripada Allah? Padahal memberi kesembuhan Allah yang berpenyakit. Nah, itulah. Maka yang keduanya itu sebagai bukti bahwa siapa tahu Allah sayang kepada kita. Diingatkan. Diingatkan. Karena dunia ini merupakan kesempatan untuk tobat. Betul. Untuk kembali kepada Allah. Ingat, jangka panjang kita bukanlah harta ataupun jabatan, tapi jangka panjang kita berjumpa dengan Allah. Kembali kepada Allah karena asalnya dari Allah. Bagaimana kita akan bisa diterima oleh Allah dan kembali kepada Allah jikalau hidupnya pun tidak pernah melatih diri untuk di jalan Allah. Maka latihan itulah, latihan secara lisan dengan membaca Al-Quran bagus. Latihan yaitu dengan menyebut nama Allah Asmaul Husna. Tapi jangan kita lupakan itu dikir yang namanya hati, dikir kolbi. Jangan sekali-kali kita bersuudon kepada Allah. Banyak orang yang suudon hatinya, lantas hatinya itu ada sesuatu, apa istilahnya, dia tidak kona'ah, tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Lantas yang ketiga, Allah memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jelas Al-Qur'an sebagai petunjuknya, hudan. Jangan kita lupakan dikir lisan dengan Al-Qur'an. Lantas yang kedua, dikir qalbi yaitu hati kita. Jangan berjelek sangka kepada Allah dan jangan sekali-kali kita yaitu apa istilahnya meninggalkan untuk mengingat kepada Allah. Lantas yang ketiga, jangan sekali-kali kita meninggalkan dikir dengan perbuatan. Latihlah sikap kita, latihlah perbuatan kita dengan lewat sholat, karena sholat sebagai bentuk bahwa akan datang pertolongan Allah. Betul. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi dalam bentuk berlatih, ya? Iya, melatih diri. Terus kalau kalimat melatih, berarti kita harus bisa memaksakan dong. Nah, bagaimana memaksakannya? Belajarlah bergaul dengan orang-orang yang senang dengan sholat. Banyak orang yang padahal dia secara apa lingkungan, aduh kasihan. Turunannya baik, lantas dia basicnya basic dari pesantren, perguruan tinggi. Tapi dikala dia punya musibah, karena pergaulannya bukan dengan orang yang sholat, dia meninggalkan sholat, akhirnya merendahkan Allah. Sudah hidupnya tidak akan tercapai bahagia dunia, bahagia akhirat. Ketenangan lahir dan batinnya. Berarti harus dipaksakan cara melatihnya, ya. Maka Teh Lili, alhamdulillah, Pak Haji di Bandung itu seperti contoh di Masjid Agung Cimahi, untuk melatih diri dikir itu setiap minggu kedua ba'da duhur. Lantas di Bandung Barat di Masjid Parongpong setiap Sabtu kedua. Terus di Masjid Dayakolot itu Jumat keempat. Terus di Masjid Nurul Iman yang kemudian dibawa ke sini itu itu minggu keempat. Maksudnya kenapa? Harus dengan praktek. Karena sholat butuh praktek. Iya, betul. Berarti harus dibiasakan, ya, harus seperti dibiasakan, itu, ya. Karena memang kadang-kadang kita hanya bukan mau, ya, mungkin baru melaksanakan zikir ketika situasinya betul-betul harus berzikir gitu. Biasanya begitu kalau memang tidak terbiasa. Baik, ibu-ibu yang mau bertanya kami silakan. Silakan ibu sebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya mewakili dari jamaah Masjid Agung Kota Cimahi. Yang ingin saya tanyakan, ibu siapa? Namanya Bu Eti. Bu Eti. Yang ingin saya tanyakan, dikala apakah zikir itu digunakan dan kapan waktunya? Itu aja, Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wah, sudah ada yang gabung lagi, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Pak Anto, Jakarta. Pak Anto, Jakarta. Silakan Pak Anto. Begini, Ustaz. Iya, Pak Anto. Zikir ini ada yang berurutan. Maksudnya tarekat itu kan ada yang dari sampai kepada Rasulullah gitu kan. Ada macam-macam gitu Pak Ustaz, ya. Ada yang perorangan biasa. Nah, kedua saya mau tanya, apa maksud misalnya seluruh alam ini berzikir kepada Allah gitu. Itu saja Pak Ustaz, bisa dijelaskan zikir yang istilahnya yang sempurna lah gitu, gimana tuh Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto dari Jakarta. Di belakang Pak Anto kami silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Dari Marvel di Bandung. Pak Marcel di Bandung, silakan Pak. Ini jamaahnya Ustaz kalian, Pak Marcel di Bandung, silakan Pak. Nah, apa sih bedanya zikir sama berdoa? Saya juga gitu, berdoa itu kan. Bapak Marcel, maaf juga, suaranya agak dikeraskan. Marcel. Iya, dikeraskan suaranya. Oh. Iya. Apa sih bedanya zikir sama doa gitu? Oh iya. Bahwa berdoa juga kan sama berzikir, tapi kan berzikir juga bisa juga kan berdoa gitu. Jadi lebih bagus zikir atau berdoa? Oh, lebih bagus mana, zikir atau doa? Baik. Oke, ada lagi? Silakan ibu-ibu sebelah sini dari Parongpong, ya. Itu. Dari Parongpong. Iya. Pak, mana mic-nya? Oh, ada bapaknya satu ya. Iya, baik, silakan Pak. Awas Bu, itunya awas, tolong diinjak-injak. Iya. Bapak maju aja deh, maju aja Bapak, silakan. Awas Bu, tolong diinjak. Langsung Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witarna, jemaah dari Masjid Besar Kecamatan Parongpong. Witarna. Witarna. Oh, ini Sunda banget namanya. Witarna. Asli Bu, orang Sunda. Kalau Jawa Timur Witarno. Dari jemaah Masjid Besar Kecamatan Parongpong, yang ingin saya tanyakan, arti dari zikir adalah mengingat Allah. Tetapi tadi juga dikatakan bahwa arti dari zikir adalah berzikir dengan lisan, dengan perbuatan, dan juga dengan harta dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana mungkin kita mengetahui bahwa zikir kita berpengaruh terhadap kehidupan kita? Itu saja mungkin Pak Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz dari Ibu Eti, di kala apa dan di mana kita harus berzikir? Kemudian Pak Anto, apa maksud dari seluruh arah berzikir kepada Allah? Pak Marcel, apa beda zikir dengan doa dan lebih bagus mana? Kemudian Pak Witarna, sejauh mana? Sejauh mata memandang. Nanti kita balik lagi dengan jawaban bersama Ustaz Mutazam selepas yang berikut ini. Republik Indonesia, dan mudah-mudahan Anda masih setia bersama kita. Hari ini kita membahas tentang masalah melatih diri dalam berzikir bersama Ustaz Haji Mutazam dari Bandung, dan tadi juga sudah ada pertanyaan dari Ibu Eti dari Masjid Agung Kota Cimahi. Silakan Ustaz. Dikala apa dan di mana kita mesti berzikir? Baiknya Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa kalau kita berzikir, yang pertama dikala kita lagi lapang, lagi sedih gitu kan. Jadi bukan hanya dikala kita sedih saja, dikala kita punya keinginan saja, lantas setelah kita punya keinginan yang terkabul, kita meninggalkan zikir. Jadi harusnya selamanya. Kalau misal lagi musibah mungkin bisa khusyuk. Tapi kalau lagi sedang senang juga ya, itu tambah tenang kali tambah ya gitu. Tenang. Maksudnya. Jadi ada satu nilai plus, satu contoh kita sekaligus menjawab dari Pak Ustaz Bibi tadi. Itu akan punya harismatik di pandangan manusia secara lahiriahnya itu. Lantas yang kedua dia akan terjaga. Oh itu akan terjaga. Indikasinya kelihatan. Iya, indikasinya terjaga. Kata-katanya akan terjaga, lantas dia lisannya akan terjaga dari bentuk yaitu emosi, lantas dari bentuk yang namanya merendahkan orang, memfitnah orang, mengadu dombakan orang. Lantas selanjutnya akan timbul ada satu turun ke dalam hati kita. Iya. Maka di situ ada satu ruh. Itu wasihatil ruh, wasihatil jasad. Itu dikir pun akan bisa menyembuhkan ruh, terutama penyakit-penyakit hati ya. Itu akan disembuhkan oleh Allah. Maka jikalau kita sudah melatih diri, membiasakan diri, insya Allah dia akan punya kekuatan yang di luar akal manusia, yang diberi oleh Allah adalah yang namanya nilai plus. Insya Allah kalau dia bicara mudah dimengerti, punya bobot. Terus jikalau dia berdoa, dia ada sesuatu yang dirasakan oleh dirinya sendiri, pengaruh kepada dirinya, malah bisa pengaruh ke orang lain. Minimal dengan mencucurkan air mata. Itu cucuran air mata itu secara lahiriah. Nah secara batiniahnya dia akan merasakan yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak pernah dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan merasakan bagaimana hadirnya Allah. Tapi orang yang tidak pernah berzikir, dia tidak akan merasakan bagaimana hadirnya Allah. Sedangkan Allah lebih dekat dengan urat tadi, tapi dia tidak bisa merasakan. Seperti orang yang sakit, padahal makanan itu enak, Mbak Lili, tapi terasa tidak enak. Tapi tidak enak karena dirinya itu tidak hadir dengan Allah itu. Maka enak itu bukanlah milik makanan, enak itu bukanlah di bibir, enak itu bukanlah di minuman, tapi enak itulah milik Allah. Maka jikalau kita melupakan Allah, maka akan hilang rasa enak dan rasa dari segala-galanya. Nah, selanjutnya untuk Pak Anto, tentang apa maksud dari seluruh orang berzikir kepada Allah. Seperti contoh kita lihat dengan yang namanya matahari berputar sesuai lantas yang namanya planet. Itu seperti tawaf kan. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun bertasbih kepada Allah. Terus selanjutnya kita lihat alam bertasbih dengan yang namanya gunung. Maka jikalau kita melihat bentuk ciptaan Allah, kalau contohnya kita melihat gunung, maka jangan ingat gunungnya, tapi ingatlah siapa yang menciptakan gunungnya. Itu sudah merupakan dikir buat kita, rem. Maka termasuk dikir qalbi. Kalau kita melihat orang yang hina atau yang miskin atau yang cacat, begitu lisan dan hati ingin menghina orang yang cacat, lantas kita ingat siapa yang menciptakannya, maka dia akan punya rem sendiri. Berarti kalau kita merendahkan dan menghina sama dengan menghinakan Allah yang Maha menciptakannya. Begitu juga alam jagat raya ini, jikalau kita sebagai khalifah, kalau kita tidak bisa memeliharanya, sebab ajaran Islam yang paling terberat adalah al-amanah. Berarti manusia diberikan amanat adalah alam jagat raya, lahu mafis samawati wa mafil ardh. Jikalau kita merusaknya, berarti kita sudah jelas merusak alam jagat, sama tidak memberi apa, tidak mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hilang rasa amanahnya, hilang rasa tanggung jawabnya. Kalau sudah hilang rasa tanggung jawabnya, maka yang ada adalah hasud, dolim, khianat kepada orang lain, mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan alam sekitarnya. Maka alam ini berzikir kepada Allah, maka zikirnya beda dengan kita, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing fungsinya ya. Masing-masing fungsinya. Iya, dari Pak Marcel di Bandung, apa beda zikir dengan doa dan lebih bagus mana? Sebenarnya kalimat lebih bagus, itu semuanya bagus. Cuman doa itu rata-rata, kalau kita melihat bentuk doa, contoh ciri doa yang datangnya dari Allah, itu diawali dengan kalimat Robbi dan Robbana. Lantas yang kedua, kalau kita melihat doa, kalau diawali dengan kalimat Allahumma, itu cirinya dari Rasul dan Nabi. Lantas yang ketiga, jikalau doa yang diawali dengan kalimat ilahi, itu contohnya dari orang yang beriman. Nah, kedudukan doa itu semuanya adalah baik, karena Allah memerintahkannya, ud'uni astajib lakum. Lantas yang kedua, Allah pun memerintah dan memerintahkan adalah dikir. Karena dengan dikir itulah akan datang ketenangan. Maka kalau jikalau ada penilaian dan ada sesuatu juri yang mengatakan baik mana antara dikir dengan doa, nah semua pun adalah baik. Karena sumbernya sama kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak pernah berdoa, termasuk orang yang sombong. Iya. Karena biasanya dalam berzikir juga diiringi dengan doa. Dengan iri dengan doa. Doa diiringi dengan zikir. Nah, itu setempat. Nah, kalau yang namanya berdoa, kalau ibaratnya ada tempat ijabah doa dan saat-saat ijabah doa. Begitu juga dikir. Bahwa dikir kita jangan sembarangan. Cuman kalau dikir boleh di mana saja, kapan saja. Insya Allah akan ada pengaruh kepada jiwa dan batin kepada kita. Pada saat orang berdoa, maka dia juga ingat kepada Allah. Dan saat itu juga dia berdoa. Sama. Ya. Satu contoh permasalahan gini, Mbak Lili. Kalau ada orang, contohnya ibaratnya suaminya, dia membohongi istrinya. Suaminya dia lupa terhadap anak dan istrinya karena tergoda dengan yang lain. Ya. Itu dua-duanya. Karena yang namanya doa itu senjata. Maka kalau orang yang tidak beriman, berarti dia tidak senang kepada doa. Karena doa, senjata kita adalah doa. Kalau kita mengakui iman. Doa mukhul ibadah ya. Nah, yang keduanya, mungkin di antara kita sedang terkena dengan yang namanya utang piutang. Itu sebelum kita berdoa, berzikir dulu. Karena etika, ada adabun doa, adab adabannya berdoa. Berdoa dihantarkan dengan zikir. Nah, itu. Jadi yang namanya zikir dengan doa, statusnya adalah sama. Jadi zikir merupakan pengantar doa, dan tas doa sebagai permohonan buat kita. Jadi istilahnya kita jangan langsung memohon dong, harus punya etika secara kesopanan. Biasanya seperti itu ya. Apalagi pada sholat kita wirid dulu sebentar, zikir dulu sebentar gitu. Ulah culeo. Ya bukan bahasa basi, tetapi memang seperti itulah etikanya. Etikanya ada pada banyak kita. Seperti Rasul aja sebelum apa berdoa suka membaca subhanallah walhamdulillah. Itu kan merupakan bukti zikir, tidak langsung memohon. Betul. Seperti kita akan meminta kepada orang tua, ya pasti ada bahasa basinya. Ya seperti orang mau masuk ke rumah orang lain, ketuk pintu dulu, assalamualaikum gitu. Baik, masih ada kesempatan buat Anda pemirsa, silakan bergabung di 574-3476 atau juga bisa ke 021-574-3478. Dari Cimahi, dari Bandung Barat. Iya, itu Islam. Ini jauh dari Jogja nih, cari-cari. Dengan Ibu siapa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ibu Rini dari Jogja. Oh, yang tinggal di Bandung ya? Bukan. Oh, dari Jogja tuh. Cari-cari. Alhamdulillah Ibu Rini, silakan. Pertama-tama, saya bersyukur bisa bertemu dengan Pak Haji. Iya. Karena selama ini saya cuma lewat televisi menyaksikannya. Dan untuk selanjutnya, karena di sini saya mempunyai banyak masalah yang bagi kami sangat rumit sekali. kami didolimi orang, difitnah orang, dan kebetulan itu juga orang tua saya kandung yang tidak sakit meninggal dunia. Begitu parah penderitaan bagi kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya sudah satu minggu di Jakarta jauh-jauh, terus terang mencari alamat. Yang terus terang saya mau ke TVRI ini, karena selama ini saya senantiasa setia untuk mengikuti hikmah pagi. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu? Pertama, pertanyaan dari saya, berhubung saya saat ini sedang tertimpa musibah yang sangat sulit bagi kami. Baik. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, kiat apa dan zikir apa yang harus kami lakukan sehari-hari pada saat kami sedang terutama sedang tertimpa musibah ini. Baik. Dan untuk yang terakhir, kami mohon dengan kerendahan hati pada Bapak Haji, dan khususnya juga dari jamaah ini, saya mohon doanya agar masalah ini segera teratasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini dari Jogja. Ya, berikutnya pemirsa yang sudah gabung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa dari mana? Dengan Pak Obar dari Kalimantan Timur. Pak Obar, mohon volume TV-nya dikecilkan dulu. Ya. Pak Obar dari Kalimantan Timur. Baik, silakan Pak Obar. Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam. Jadi begini, buat saya zikir dan doa itu sangat bagus. Cuman mungkin barangkali untuk supaya tidak suudzon dengan Tuhan. Ya. Dalam artian seperti ada contoh ya, baca di koran, saya pejabat tinggi negara, mungkin gak usah disebutkan namanya. Saya ini udah zikir, udah sholat, udah berbuat baik, tapi kok kena musibah terus. Nah, maksud saya aya naon gitu ya. Iya, sumohon. Pak Obar dari Bandung juga, jangan-jangan tinggal di Kalimantan Timur. Amis. Baik. Kenapa? Jadi gini, maksudnya begini, bagaimana caranya agar zikir kita ini tidak suudzon dengan Tuhan, doa kita dengan Tuhan, dan mengingatkan kepada seluruh umat muslim yang kerap berdoa agar doa itu diterima. Karena buat saya sih gak ragu lagi, karena memang itu sudah terasa, gak bisa dijabarkan di sini, sudah sangat terasa. Jadi menghimbau barangkali Bu ya. Ada pejabat negara ya. Pak Obar, ya, terima kasih. Yang dari Cimahi tinggal merantau di Kalimantan Timur. Berikutnya setelah Pak Obar kami silakan, waktu tinggal sedikit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa dari mana? Ini Pak Muhyiddi dari Pontianak. Pak Muhyiddi dari Pontianak, silakan Pak. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Pontianak mau nanya. Iya Pak. Masalah zikir ini, kan tadi Pak Ustaz, Pak Kiai bilang zikir dalam hati, dari hati kan. Satu, kedua mengenai jenis zikir itu, zikir syariat, zikir tarikat dan sebagainya, itu bagaimana kira-kira kita mengamalkan itu? Oh gitu ya, baik. Makasih, terima kasih. Nah ini kalau kita ditimpa musibah, apapun musibahnya, zikir apa yang talk share gitu kali ya, gitu pertanyaannya ya Bu ya. Kemudian Pak Obar juga, silakan. Sebenarnya ukuran talk share itu adalah keinginan manusia kan. Talk share cesplong gitu. Padahal dikala kita berdoa dan berzikir, lantas Allah bukan memperlambat ataupun Allah bukan apa istilahnya tidak mengijabah doanya. Nah, yang pertama adalah sejauh mana Allah ingin tahu kesabarannya. Oh gitu, diuji karena, juga. Karena tadi kan sabar itu merupakan jalan datangnya pertolongan Allah. Lantas yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah itu menguji. Maka pada dasarnya ahsanu amala itu, apakah setelah kita diberi musibah itu akan mundur atau akan tetap beramal soleh. Nah, itu yang jadi pertanyaannya, istiqomah dalam diri kita. Betul. Maka kalau kita ada musibah, khususnya yang dari Jogja, yang pertama Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada Allah, perbanyaklah kita sholat taubat. Ya. Siapa tahu musibah ini ujian buat kita, buat keluarga kita. Lantas dengan memperbanyak sholat taubat, semoga Allah mengampuni dosa kita. Mungkin dosa di masa lalu kita, lantas terjadinya sekarang. Ya. Kita harus beruntung, untung di dunia. Coba kalau nanti di akhirat, betul, tidak ada pintu taubat buat kita. Ya. Jadi yang kedua, Mbak, kalau ibaratnya kita sedang terkena musibah, cara-caranya setelah kita sholat taubat, biasakan kita membacakan Al-Quran. Al-Quran sebagai alat komunikasi dengan Allah. Karena Al-Quran sebagai wahyu, sebagai obat juga. Sebagai obat juga. Wa nunajjilu minal Quran ma huwa syifa. Sebagai obat. Lantas yang ketiga, jikalau kita punya musibah, maka perbanyaklah kita sedekah. Tadba'ul bala. Ya betul, mencegah bala. Sebagai tolak bala. Mungkin dulu waktu kita sedang jaya, kita lupa dengan yang nama zakat. Iya betul. Lupa dengan nama sedekah. Maka di dalam surat apa, di dalam satu ayat, ciri orang yang bertakwa adalah dia gemar sedekah dikala dia dalam keadaan senang atau dalam keadaan dia sengsara, tetap dia gemar sedekah. Maka insya Allah sedekah itu akan menjadi tolak bala. Lantas sedekah itu akan menjadi satu jalan Allah akan mengantarkan ijabah doa kita. Oke. Ustaz, nah, waktu kita tinggal sedikit. Iya ya. Mungkin dijawab singkat saja dari Pak Obar Kalimantan Timur dan juga Pak Muhyiddin di Pontianak. Zikir tapi tetap aja musibah ada terus gitu. Sebenarnya mudah-mudahan dengan adanya apa isanya zikir itu, kita harus sering berprasangka baik kepada Allah. Rabbana maholak tahada batila. Pasti ada hikmahnya. Cuman kita tidak sabar. Dan tak terpengaruhi jiwa kita dengan emosi. Atau mungkin zikirnya belum ikhlas atau gimana? Nah, atau mungkin dalam arti kita dalam keikhlasan itu kan adalah hubungan dengan Allah. Iya. Kita tidak bisa melihat seseorang itu ikhlasnya hanya dirinya dengan Allah. Iya, makanya introspeksi mungkin. Makanya zikirnya itu harus dengan dirinya kita. Berarti zikirnya itu harus diintrospeksi dulu. Nah, diintrospeksi dulu. Lantas yang ketiganya tadi bahwa dari Pak Muhyiddin Pontianak, zikir syariat atau zikir iya, apa gitu. Ini sebenarnya yang namanya syariat adalah lisan gitu kan. Lantas membiasakan lahiriah kita, menjaga sikap kita, akhlak kita, karena kesempurnaan iman seseorang dilihat daripada akhlak. Maka insya Allah lahiriah kita akan menjadi cermin bukti hati kita, yaitu sejuk dan bersih lewat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sayang sekali waktu sudah habis. Nanti menjelang akhir berapa kurang lebih 3 menit kita berzikir bersama. Pemirsa, sayang sekali waktunya sudah habis, tetapi diimanilah, diyakinilah dan juga coba diamalkan tentang zikir ini, karena kalau kita tidak mengamalkannya, bagaimana kita bisa membuktikannya? Hati kita akan menjadi tenang karena Allah sudah memberikan janjinya dalam firman-Nya bahwa jika kita berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Bagaimana tata caranya? Tentunya tadi sudah Anda simak dengan baik bagaimana penjelasan Ustaz Multazam, dan juga tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, perilaku zikir adalah kepribadian kita selaku umat Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.